إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله Tidak henti-hentinya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya kita masih diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, diarahkan untuk mengetahui jalan-jalan kebenaran, diberikan hidayah petunjuk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sebelum kita mendapatkan hidayah ini, sama sekali kita tidak mengetahui nilai-nilai Islam, perkara-perkara yang penting di dalam Islam, kita tidak mengetahuinya atau mungkin bahkan kita tidak mendengarkannya. Hingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Ternyata di sana ada perkara-perkara yang penting untuk kita yakini, perkara-perkara yang penting untuk kita amalkan, perkara-perkara yang penting untuk kita sampaikan kepada yang lain, yang sebelumnya kita tidak mengetahui apa itu tauhid, yang sebelumnya kita tidak mengetahui apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mengetahui apa itu tauhid, dan kita pun mengetahui lawannya, apa itu kesyirikan, yang itu merupakan karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, melebihi kenikmatan-kenikmatan duniawi, melebihi kenikmatan harta, benda, kedudukan, jabatan. Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandingi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam Syu'abul Iman, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man lam ya'tarif syukrallah illa bil akli wasyurb kana mimman qalla 'ilmuhu wa kathura 'adzabuh." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya karena mendapatkan makanan ataupun minuman. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali apabila mendapatkan kenikmatan duniawi. Selepas itu dia tidak menyadari ternyata di sana ada nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari sekedar makanan ataupun minuman. Sehingga barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah kecuali hanya karena makan dan minuman, maka orang tersebut merupakan orang yang sedikit ilmunya, namun orang tersebut akan mendapatkan banyak sisaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengucapkan alhamdulillah tatkala hari ini mendapatkan rezeki. Dia mendapatkan alhamdulillah, mengatakan alhamdulillah tatkala hari ini dia mendapatkan yakni keuntungan yang lebih. Ya, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita bersyukur atasnya. Namun jangan kemudian kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan makanan dan minuman itu saja. Padahal di sana ada nikmat-nikmat yang lebih sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kita mengetahui mana jalan-jalan yang akan menghantarkan kita kepada syurga Allah, dan kita pun mengetahui mana jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Itu merupakan kenikmatan-kenikmatan yang besar, melebihi kenikmatan sekedar makanan ataupun minuman yang lebih pantas untuk kita selalu mengingat, mengingat dan mengingat untuk mensyukurinya. Yang sebelumnya kita tidak pernah sholat, sebelumnya kita tidak mengetahui apa amalan-amalan yang akan kita bawa pahalanya pada hari kiamat nanti. Kita tidak mengetahuinya. Sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita pun bertekad, bersemangat di dalam mengamalkan berbagai macam ibadah-ibadah yang dahulu kita tidak mengetahuinya. Subhanallah, ini merupakan kenikmatan yang besar. Oleh sebab itu pantas bagi kita untuk menjaga nikmat tersebut. Jangan dibiarkan. Ibarat itu merupakan bibit dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka apabila kita mengharapkan bibit tersebut kemudian agar tumbuh besar dan subur, maka kita harus memupuknya, menjaganya, merawatnya, menjaganya dari berbagai macam hama. Maka demikian pula hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus jaga, kita harus memupuknya, berupaya untuk agar hidayah tersebut kokoh, menancap dalam kalbu kita. Dengan berbagai macam yang dijelaskan dalam syariat Islam, seperti memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, dan yang terpenting dalam hal ini adalah seseorang bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini merupakan upaya yang terbesar di dalam menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga hidayah yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita, pengetahuan yang kita miliki itu hanya bukan sekedar slogan, bukan hanya sekedar hanya dikenal dengan sesuatu tersebut, namun semua itu perlu bukti yang harus kita wujudkan, perlu bukti yang harus kita amalkan untuk direalisasikan. Sehingga bukan hanya slogan, omongan-omongan yang kita keluarkan. Nah, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah para ulama terdahulu, begitu semangatnya mereka di dalam menjaga keimanan ini. Mereka merasa terancam, merasa sedih, merasa takut ketika imannya itu terancam. Dan mereka sama sekali tidak merasa khawatir ketika dunia mereka terancam. Karena yang ada di hadapan mereka hanyalah iman menjaga hidayah. Itu yang mereka utamakan. Namun keadaan zaman kita sekarang ini sungguh berbalik. Hidayah, amal soleh, ibadah, tujuan dari diciptakannya jin dan manusia itu dikesampingkan. Yang ada di hadapannya itu adalah dunia, dunia, dunia. Yang ada di hadapannya adalah bagaimana untuk mencari, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Yang dia cari adalah bagaimana bisa menduduki kedudukan jabatan setinggi-tingginya. Meskipun agama, meskipun hidayah, meskipun iman menjadi korban demi tujuan duniawinya. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memintai pertanggungjawaban atas hidayah yang pernah diberikan kepada kita, kemudian kita sampingkan, kemudian kita buang, kemudian kita tidak menghiraukannya. Kira-kira apa jawaban yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti kita ditanya oleh Allah? Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil segenap kaum mukminin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah, sehingga ketika meninggal dunia dia pun masih kokoh di atas agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia melainkan engkau sebagai orang yang muslim. Jangan sekali-kali meninggal dunia, jangan sampai meninggal dunia terkecuali masih memegang agama Islam dan kokoh di atasnya. Perintah untuk istiqomah. Sehingga yang wajib bagi kita adalah menempuh jalan-jalan untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kita malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ketujuh, yaitu hadis dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, yang menceritakan tentang atau mempraktekkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kita malam hari ini kita akan memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-8, masih pada bab taharah. Berkata al-muallif al-imam al-hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala An Amr ibn Yahya Al-Mazini An Abihi Qala shahidtu Amr ibn Abi Al-Hasan Sa'ala Abdullah ibn Zaydin An wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Fada'a bitawr min ma'in فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأدفع على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سفر متفق عليه. Kita terjemahkan dari hadis yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu taala dari Amr bin Yahya Al-Mazini, seorang tabi'ut tabi'in, an abihi, dari ayahnya, yaitu Yahya bin Amarah Al-Mazini, seorang tabi'i, beliau berkata, saya menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in. Maka Abdullah bin Zaid meminta untuk didatangkan taur, yakni bejana baskom sejenisnya yang berisikan air. فَتَوَضَّعَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Maka Abdullah bin Zaid pun berwudu, yakni mempraktekkan wudu kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang menyaksikan, seperti wudu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mulai mempraktikkan. Fa'afa 'ala yadayhi min at-taur fa ghasala yadayhi thalathan. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Amr, yakni oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, adalah fa'afa, yakni memiringkan, menuangkan. Menuangkan air dari bejana untuk digunakan mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Jadi tidak langsung dicelupkan, namun bejana tersebut dimiringkan, dituangkan ke tangan, ke telapak tangan, kemudian digunakan untuk mencuci kedua tangannya. Nah, ini dilakukan oleh Amr bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu sebanyak 3 kali. Setelah mencuci kedua tangan di luar bejana, ثم أدخل يده في التور, kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam bejana. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. Kemudian beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana, yakni maksudnya untuk mengambil air yang beliau gunakan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Bisalasi gharafat, beliau lakukan sebanyak 3 kali kumur-kumur dan isi istinsyak, beliau lakukan sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan. Dengan 3 cidukan. Nanti kita akan jelaskan. Suma adakala yadah, kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Faghasala wajahu thalathan, untuk mengambil air yang digunakan untuk membasuh wajah. Setelah kumur-kumur dan istinsyak, beliau melanjutkan dengan membasuh wajah sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadayhi fa ghasalahuma. Tsumma adkhala yadayhi fa ghasalahuma marratayn ila al-mirfaqayn. Ini sepertinya ada yang hilang lafadznya. Al-muhim, di situ beliau kemudian memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana setelah beliau membasuh wajahnya. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, kemudian digunakan untuk membasuh kedua tangannya sampai ke siku, yang beliau lakukan hanya sebanyak 2 kali. Yang lain-lainnya tadi sebelumnya 3 kali. Kalau ketika beliau membasuh kedua tangan, beliau lakukan basuhan tersebut hanya 2 kali. Tsumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Kemudian beliau memasukkan lagi kedua tangannya ke dalam bejana yang beliau gunakan untuk mengusap dengan kedua bihima, dengan kedua tangannya beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar. Beliau memaju mundurkan kedua tangannya. Tangannya maju mundur. Beliau lakukan hanya sekali. Nanti kita akan dijelaskan lebih detail lagi dengan riwayat setelahnya. Tsumma ghassala rijlaihi, setelah beliau mengusap kepalanya sebanyak sekali dengan sekali usapan, maka beliau pun melanjutkan dengan membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dijelaskan, bada'a bi muqaddami ra'si. Ketika mengusap kepala, dalam riwayat lain yang lain dijelaskan lebih rinci di dalam mempraktekkan. Ketika mengusap kepala dimulai dari muqaddami ra'si, kepala bagian depan. Nah, dengan kedua tangannya, hatta dhahaba bihima ila qabah, dari depan dibawa mundur kedua tangannya sampai ke tengkuk. Sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma, kemudian kedua tangannya dikembalikan lagi, hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a min. Kedua tangannya ketika sampai tengkuk dikembalikan lagi sampai ke tempat yang beliau memulai di dalam mengusap kepala. Dari depan ke belakang kemudian dikembalikan ke depan lagi. Nah, ini dijelaskan secara rinci dalam riwayat ini. Kalau dalam riwayat pertama yang kita sebutkan tadi hanya menyebutkan aqbala bihima wa adbar. Beliau memaju mundurkan kedua tangannya. Nah, dalam riwayat ini dijelaskan secara rinci. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi kami, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin, maka kami pun mengeluarkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air yang ada di dalam bejana. Nah, min sufrin, yakni ini bejana yang terbuat dari kulit. Nah, Allah alam caranya seperti apa membuatnya. Nah, kalau orang-orang terdahulu itu terbiasa mereka membuat bejana dari kulit. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang barusan kita baca ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya penjelasannya sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, yaitu mempraktikkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya ada pelajaran-pelajaran tambahan yang bisa kita petik di dalam hadis ini. Kalau hadis sebelumnya yang mempraktekkan adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an, Namun di dalam hadis ini yang mempraktekkan adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala. Nah, ini kan merupakan gambaran bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu semangat di dalam mengajarkan ilmu. Sehingga mereka ketika mengajarkan itu bukan hanya sekedar teori, penyampaian-penyampaian hadis-hadis dengan lisan, bukan sekedar itu saja. Bahkan sampai pada tingkatan mempraktekkan di lapangan. Di dalam model pengajaran mereka terhadap ilmu syariat Islam. Dan mereka itu pun yakni mengcopy, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik metode di dalam mengajarkan, sebaik-baik cara di dalam berdakwah adalah yang dijelaskan, yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah yang ditempuh oleh para ulama ustalaf di dalam mengajarkan ilmu. Sampai pada tingkatan praktek di lapangan, mereka pun mengajarkan ilmu tersebut agar ilmu tersebut lebih faham, lebih difahami, lebih dimengerti secara rinci di dalam prakteknya. Nah, terkadang itu secara teori kan mudah di dalam memahami. Nah, secara teori mudah. Kita baca resep membuat nasi goreng seandainya. Bumbunya demikian, demikian, demikian, demikian. Takarannya demikian, demikian. Nah, Masya Allah mudah, bumbunya kenal semua. Bawang merah, bawang putih, lombok, merica atau apa. Nah, giliran pas praktek digoreng, goreng, goreng, goreng, goreng, pas jadi dimakan pahit. Nah, teori mudah. Namun di dalam praktek, belum tentu semua orang bisa. Nah, teori dalam bengkel seandainya, ngelas teorinya seperti ini, paham kita, mengerti. Nah, giliran praktek, setengah mati, susit. Ya. Nah, dalam hal ibadah juga demikian. Secara teori kita paham, kita mengerti. Namun dari sisi prakteknya, belum tentu apa yang kita praktekkan itu sesuai dengan teori yang kita dengar, yang kita ketahui. Sehingga sangat baik model pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditiru oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala, langsung dipraktikkan. Dalam sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak kesempatan beliau mempraktekkan, ya kan? Sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat, seperti hadis yang mungkin pernah kita sebutkan, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas mimbar. Beliau berdiri di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar. Ketika hendak sujud, turun, sujud di atas tanah. Kemudian ketika berdiri, naik lagi ke atas mimbar. Sampai terus selesai. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, innama sonatu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu solati. Aku melakukan ini agar kalian menjadi makmum di belakangku dan agar kalian mempelajari tata cara solatku. Sehingga dengan praktek, ini ilmu itu akan semakin mengena. Dengan praktek, ilmu itu akan semakin dimengerti dan semakin difahami. Nah, dibandingkan seseorang hanya sekedar teori. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka semangat di dalam mengajarkan kebaikan. Nah, dan dalam ini pun tidak menutup kemungkinan, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya mungkin kita malu mempraktekkan tata cara wudu sebagai contoh, mungkin mengajarkan kepada orang lain yang kita kenal, mungkin terkadang malu. Nah, namun tidak menutup kesempatan untuk kita mempraktekkan tata cara wudu tersebut kepada anak-anak kita. Nah, diperhatikan tata cara wudu anak kita sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Nah, Kalau seandainya terdapat kesalahan, dibenarkan, diluruskan, dipraktekkan agar anak tersebut semakin paham. Nah, kalau sekedar teori, terkadang anak itu tidak paham. Nah, kepada istri juga demikian, kepada orang tua. Nah, ini semua merupakan kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan ilmu, agar ilmu itu lebih mengena, lebih cepat diingat, dan lebih mudah di dalam memahaminya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hadis yang kita baca ini sebagian besarnya sudah pernah kita jelaskan pada hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Namun ada penjelasan tambahan di dalam hadis ini yang disebutkan pula oleh Al-Basam rahimahullahu taala dalam Taisirul Alam, di mana hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan secara sharih, secara jelas, bahwasannya madmadhah, istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dilakukan dengan satu cijukan. Dalam artian, satu cijukan yang dia ambil dari bejana tersebut, satu cijukan tersebut dia gunakan untuk kumur-kumur, dan sebagian dia gunakan untuk memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak. Dia tidak memisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berkumur-kumur dan istinsyak, beliau lakukan sebanyak 3 kali, namun cidukan yang beliau lakukan juga 3 kali. Nah, berarti apa? Satu cidukan beliau gunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak, kemudian ngambil lagi satu cidukan yang kedua untuk kumur-kumur dan istinsyak, kemudian yang ketiga juga demikian. Nah, bukan mengambil satu cidukan kemudian untuk kumur-kumur, kemudian mengambil lagi untuk hidung. Lah, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan model wudu yang seperti ini. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisah antara kumur-kumur dan istinsyak, namun hadis tersebut dilemahkan oleh para ulama. Hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaihi, sebagian diriwayatkan oleh Bukhari, sebagian diriwayatkan oleh Muslim, semuanya menjelaskan bahwasannya kumur-kumur dan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung digunakan menggunakan satu cidukan. Bahkan ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk di antara sunnah-sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin, disebabkan karena jauhnya mereka dari ilmu, mereka tidak pernah membuka hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di benak mereka hanyalah fanatik mengikuti guru dan kiai mereka, sehingga mereka tidak pernah mendengar pembahasan bahwasanya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar di dalam berwudu terkait dengan kumur-kumur dan istinsyak hanya menggunakan satu cujukan. Nah, baik. Penjelasan tambahan pula di dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ini adalah tatkala Abdullah bin Zaid membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Kalau hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau membasuh kedua tangannya sampai ke siku dilakukan sebanyak 3 kali. Ketika membasuh tangan sebanyak 3 kali, yang kanan 3 kali, kemudian ketika membasuh sebelah kiri juga 3 kali. Namun Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an, ketika beliau membasuh kedua tangannya, beliau hanya membasuh sebanyak 2 kali. Nah, namun dua hadis ini tidak bertentangan. Disebabkan apa? Disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkadang ketika berwudu itu hanya sekali. Terkadang beliau berwudu 2 kali. Terkadang pula beliau berwudu 3 kali. Nah, sehingga antara hadis Abdullah bin Zaid dengan hadis Utsman bin Affan ini tidak ada pertentangan. Boleh seseorang mau berwudu sekali-sekali, boleh. Boleh bagi seseorang berwudu dua kali juga boleh. Atau tiga kali, boleh. Atau dia mencampur. Ketika berkumur-kumur tiga kali, nanti ketika membasuh wajah sekali. Ketika membasuh tangan dua kali atau tiga kali, boleh. Nah, yang jelas basuhan tersebut harus merata membasahi seluruh bagian anggota wudu. Kalau dia merasa cukup dengan satu kali basuhan sudah merata, kemudian dia melanjutkan ke anggota wudu berikutnya, tidak mengapa hal tersebut. Namun yang pernah kita sebutkan adalah dalam hal ini, dalam berwudu tidak diperbolehkan membasuh anggota wudu melebihi dari tiga kali. Nah, tidak diperbolehkan karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini ada penjelasan tambahan, yaitu terkait dengan tata cara mengusap kepala. Kalau di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak disebutkan secara rinci, beliau hanya menyebutkan masahabi ra'sih. Beliau mengusap kepalanya. Namun tata caranya seperti apa tidak disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tidak disebutkan. Nah, di dalam hadis Abdul bin Zaid ini disebutkan secara rinci. Nah, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengusap kepala? Beliau memulai dari muqaddami ra'si, dari depan. Beliau menggunakan kedua tangannya. Dicelupkan ke dalam bejana, dalam arti maksudnya itu membasahi ya, membasahi kedua telapak tangan, lalu kemudian mulai dari depan, mundur ke belakang sampai ke tengkuk. Tengkuknya bahasa Jawanya apa? Cengel. Iya. Sampai ke belakang. Ketika sampai ke belakang, thumma raddahuma, dikembalikan lagi hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a min. Dikembalikan lagi sampai ke tempat awal kali beliau mengusap, yakni ke depan. Dari depan mundur ke belakang, kemudian ke depan lagi. Ini tata cara yang disebutkan di dalam hadis Abdul bin Zaid radhiyallahu taala anhu di dalam mengusap. Meskipun penjelasan ini pun belum secara rinci yang disebutkan oleh Abdul bin Zaid. Dalam hadis yang lain-lainnya ada tambahan, beliau menggunakan mengusap, yakni bagian perut, bagian dalam telinga, ini dengan sabbahatain, dengan menggunakan kedua jari telunjuk, kemudian mengusap bagian belakang telinga dengan ibhamain, dengan kedua ibu jari. Sehingga ini gabungan dua hadis yang berbeda, namun menjelaskan secara rinci yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengusap kepala. Mulai dari depan, kemudian mundur ke belakang, ke depan kembali. Dilanjut dengan mengusap kedua telinga. Tanpa mengambil air yang baru. Tanpa mengambil air yang baru. Jadi di dalam mengusap kedua telinga, ini menggunakan sisa air yang menempel di telapak tangan tatkala membasuh atau mengusap kepala. Mundur ke depan, lanjut. Lanjut mengusap kedua telinga. Nah, ada sebagian hadis, sebagian riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, bahwasannya beliau menyebutkan adanya mengusap di atas imamah dan nasiyah, sebagian ubun-ubun. Nah, sehingga dengan hadis tersebut pun sebagian para ulama, sebagian mazhab, ada yang berpendapat bahwasannya ketika seseorang mengusap sebagian ubun-ubun saja dengan cara diusap, maka ini mencukupi. Namun wallahu a'lamu bishawab, dari sekian banyak hadis, dari sekian banyak hadis yang sahih, mulai dari praktek Rasulullah sendiri dan mulai dari yang dipraktekkan oleh para sahabat, semuanya menyebutkan bahwasannya di dalam mengusap kepala, mereka semuanya mengusap secara keseluruhan. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mempraktikkan di dalam mengusap kepala itu hanya ubun-ubun. Itu hanya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Mumti', Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, As-Qan'ani dalam Subulus Salam, dan para ulama yang lainnya, para fuqaha, mereka menyebutkan bahwasannya tidak sah ketika seseorang hanya sekedar mengusap sebagian kepala apabila dia telah mengetahui ilmu hal tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan karena yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat secara jelas gamblang, mereka semuanya mempraktekkan di dalam mengusap kepala, mereka mengusap secara menyeluruh. Nah, tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Wallahu taala alamu bisawab. Dan tata cara mengusap kepala yang dipraktekkan oleh Rasulullah dari depan mundur ke belakang kemudian ke depan lagi, ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Untuk laki-laki dan wanita. Sehingga apakah wanita tersebut yang mungkin rambutnya panjang atau mungkin ketika dia punya udzur mungkin rambutnya dipendekkan, yang jelas tata cara di dalam mengusap kepala ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Nah, lalu bagaimana kalau wanita rambutnya panjang jadi berantakan? Kalau dia salah ya berantakan. Nah, kalau dia salah paham dalam memahami tata cara mengusap kepala. Namun kalau seandainya dia benar di dalam memahami, ya rambutnya tidak bakalan berantakan amat gitu. Nah, jangan sampai dia sampai ke belakang rambutnya ke depan kan lagi semua. Selesai wudu seperti sundel bolong nanti dia. Ke depan semua rambutnya. Nah, padahal yang disebutkan di dalam hadis itu bukan rambut, namun apa? Kepala. Sehingga ketika dari sini, ya kembali lagi. Gak perlu sampai rambutnya ke belakang, kemudian ke depan lagi, seluruh rambutnya harus terusap. Bukan. Yang menjadi tolak ukur itu apa? Kepala, bukan rambut. Nah, jadi ketika rambutnya panjang mungkin sampai ke punggung. Ya ketika tengkuk dikembalikan, gak mesti seluruh rambutnya harus diusap. Oh, ke depan lagi, diusap lagi. Lah. Nah, hanya kepala. Sehingga keliru kalau seandainya harus seluruh rambutnya dibasahi lah. Ini keliru. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya seorang wanita memakai jilbab di tempat umum ketika berwudu? Apakah juga harus mengusap kepala? Nah, di dalam syariat Islam tentunya kita memahami ada kaidah al-masyaqqah tajribu taysir. Sesuatu yang memberatkan itu akan datang perkara yang memudahkan baginya. Sesuatu yang berat itu akan mendatangkan kemudahan. Dalam artian ketika mungkin seorang wanita yang memakai jilbab, kemudian dia berwudu di tempat umum yang tidak aman, maka para ulama dalam hal ini membolehkan bagi wanita tersebut ketika hendak mengusap kepala, maka dia mengusap di atas jilbabnya. Nah, dia mengusap di atas jilbabnya. Namun kalau seandainya dia melihat kondisi aman, tempat wudu perempuannya tersembunyi, tertutup, tidak terlihat oleh laki-laki ajnabi, maka dia membuka. Nah, membuka jilbabnya, namun apabila kondisinya tidak aman, sulit baginya untuk membuka jilbab, maka tidak mengapa ketika hendak mengusap kepala, dia mengusap di atas jilbabnya. Nah, dia mengusap di atas jilbabnya. Dan mengusap di atas jilbab, demikian pula bagi laki-laki, mengusap di atas imamah, diperbolehkan ketika adanya masyaqqah, kesulitan, ya kan? Ini pembahasannya berbeda dengan pembahasan pada bab mengusap di atas kedua sepatu. Nanti ada babnya tersendiri akan membahas mengusap di atas kedua sepatu. Ketika seseorang memakai sepatu dengan kriteria yang akan disebutkan, boleh bagi dia ketika hendak membasuh kedua kaki, dia tidak membuka sepatunya, namun cukup dengan mengusap bagian atas sepatu tersebut. Dia tidak perlu melepas sepatunya, namun cukup diusap. Seorang yang memakai imamah, ya mungkin sulit bagi dia untuk memakai kembali, ya kan? Kalau mungkin yang terbiasa tidak mengapa. Terkadang itu orang yang tidak terbiasa memakai imamah bercermin itu sampai 30 menit. Sudah dililit, dilihat tidak pas, buka lagi. Nah, ketika dia nanti berwudu, ketika melepas, akhirnya apa? Terbuka lagi, repot. Ya kan? Nah, syariat membawa kemudahan, boleh bagi dia untuk mengusap di atas imamahnya tanpa perlu dia membuka imamah tersebut, sorban tersebut. Seperti halnya wanita tadi yang memakai jilbab, ketika kondisi tidak aman boleh bagi dia untuk mengusap di atas jilbabnya. Namun mengusap di atas jilbab, mengusap di atas imamah ini tidak sama seperti mengusap di atas sepatu. Kalau mengusap di atas sepatu ini memiliki syarat-syarat. Di antara syaratnya yaitu ketika dia memakai sepatu, dia harus dalam keadaan suci. Contohnya, ketika di malam hari habis sholat isya, dia masih suci, dia memakai sepatu. Sampai pagi hari dia berwudu merasa dingin, dia mengusap di atas sepatunya boleh. Kenapa? Karena di awal kali dia memakai tadi dia dalam keadaan suci. Namun kalau dia tidak suci kemudian memakai sepatu, nanti ketika mengusap, ketika membasuh kaki, dia harus melepas sepatunya. Tidak boleh dia mengusap di atas sepatu. Kenapa? Karena tadi dia ketika memakai sepatu dalam keadaan berhadas. Ini kalau sepatu. Tapi kalau imamah atau sorban, meskipun dia memakai sorban tersebut dalam keadaan berhadas, atau dia memakai wanita, orang wanita memakai jilbabnya dalam keadaan berhadas, kemudian dia berwudu mengusap di atas jilbab atau mengusap di atas imamah, itu hukumnya boleh. Meskipun tadi ketika dia memakai imamah atau jilbab, dia dalam keadaan berhadas. Sehingga ini dua bab yang berbeda. Nah, dua bab yang berbeda. Untuk mengusap di atas kedua sepatu, insya Allah nanti ada babnya sendiri yang akan disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam rahimahullah, dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Taib Allahu alam bisawab, karena berhubung waktu sudah masuk salat isya, insya Allah mungkin penjelasan tambahannya kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.